Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin di Masjid Agung Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah wa waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Kaum muslimin yang senantiasa mudah-mudahan dirahmati oleh Allah dan senantiasa mendapatkan taufik insyaallah ta'ala kepada perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga para pemirsa, para pendengar setia Radio Insani, Radio Fika Insani, pada gelombang 88.8 FM rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pemirsa Yufit TV, Niaga TV dan Usman TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih belajar kesabaran melalui kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada hadis ke-48 atau 47. Ya, hadis ke-47. Setelah pada kesempatan yang lalu kita membahas hadis ke-46 di mana dalam hadis ke-46 Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah obat untuk menanggulangi kemarahan, dan kemarahan itu lawan dari kesabaran. Di antara lawan dari kesabaran adalah kemarahan. Di hadis tersebut disebutkan bahwa salah satu obat kemarahan adalah ta'awud. Nanti insyaallah ta'ala akan kita bahas lagi di penjelasan hadis berikutnya insyaallah ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada hadis ke-47. Wa qala al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Mu'adz bin Anasin, dari sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadzama ghaidhan, man kadzama ghaidhan, barang siapa yang bisa menahan marahnya, menelan marahnya. Jadi marah itu nek wong Jawa bilang itu diuntapke. Nah, kalau ini justru barang siapa yang bisa nelek. Ya, istilahnya begitu. Kadzama ghaidhan itu menelan kemarahan. Barang siapa yang bisa menahan kemarahan. Wa huwa qadirun ala an yunfidahu, padahal dia qadir, mampu ala an yunfidahu, untuk melampiaskannya. Barang siapa yang mampu menahan kemarahan padahal dia mampu untuk melampiaskannya, da'ahu Allahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan panggil dia, Allah akan memanggilnya, da'ahu, Allah akan memanggilnya, ala ru'usil khala'iqi yaumal qiyamah, di depan para makhluk pada hari kiamat. Ala ru'us al-khala'iq itu di hadapan para makhluk, yaumal qiyamah, hatta yukhayyirahu minal huril 'aini ma syaa, sehingga Allah memberikan kepadanya pilihan, kesempatan untuk memilih, yukhayyirahu minal huril 'ain, dari bidadari-bidadari yang masya'a, yang dia kehendaki. Hadiah ini, masya Allah. Jadi ini keutamaan orang yang bisa menahan kemarahan, yaitu Allah akan panggil dia kelak pada hari kiamat, pembagian hadiah. Dipanggil secara apa? Khusus, di depan semua makhluk. Gimana rasanya di hari kiamat yang tidak ada seorang pun yang mampu dan berkuasa pada saat itu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wong pada kesempatan hidup di dunia saja kalau mendapatkan hadiah dan dipanggil di hadapan khalayak itu sudah rasanya koyo mabur. Sirai tadi nopo? Mak bramang gitu ya. Jebul aku menang gitu kan. Jebul aku menang. Masya Allah. Jadi ini nanti akan didapatkan siapa saja yang mampu menelan kemarahannya. Oh berarti Ustaz sering-sering gawe marah saja. Loh. Sering-sering terpancing kemarahan nanti ditelan. Oh jangan. Nanti ada hadis yang lain yang memerintahkan kita untuk menahan kemarahan. Seperti yang telah kita terangkan pada kesempatan yang lalu. Jangan marah. Ya, yang artinya adalah apa? Jangan mendekati sebab-sebab yang menjadikan kamu marah. Nanti insyaallah ta'ala akan kita pelajari hadis setelahnya. La taghdab, hadis yang pendek. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Al-Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini adalah hadis hasan sehingga bisa dijadikan hujjah, dijadikan patokan di dalam beramal. Luar biasa. Setiap seorang itu mampu menahan kemarahannya, maka dia akan mendapatkan panggilan khusus kelak pada hari kiamat. Jadi nek mau nesu, kalau meh nesu, meh muntab, ingat ini. Hadis ke-47 kitab Riyadhus Shalihin. Man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidahu, da'ahu Allahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khala'iqi hatta yukhayyirahu minal huril 'aini ma syaa. Diberi kesempatan untuk milih bidadari sesuai dengan kehendak dia. Ustaz, apa sih istimewanya bidadari? Sudah sering dibicarakan. Ya. Yang jelas itu adalah salah satu kenikmatan surga. Salah satu peringkat kenikmatan di dalam surga. Nah, apa faedah dari hadis ini? Di antara faedah dari hadis ini adalah al-has ala kadzmil ghaiz. Motivasi hasungan untuk kadzmil ghaiz. Menahan dan menelan kemarahan. Li'annahu min sifatil mu'minin al-kummal. Karena menahan kemarahan itu adalah salah satu sifat seorang mukmin yang sempurna. sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, wal kadhiminal ghaidha, itu orang-orang yang al kadhimin, yang menahan kemarahan, wal afina anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian faedah yang kedua, ada yang pertama adalah motivasi untuk menahan kemarahan. Jadi pokoknya setiap akan marah, ingat ada bidadari yang disiapkan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, yu'taddu biqimatil 'afwi indal qudrah 'alal intisar. Nilai sebuah maaf itu akan menjadi semakin tinggi ketika seseorang itu mampu untuk melakukan sebuah pembalasan. Nilai sebuah maaf itu akan menjadi semakin tinggi ketika seseorang itu mampu untuk melampiaskan, membalas dendam, mencari kemenangan. Istilahnya, cah cilik nek diantem terus memaafkan, sing antem cah gede. Ada anak kecil sama anak besar. Ada anak kecil dipukul, jangan ditiru ya, Dek ya. Ini misal saja. Ada anak kecil dipukul sama orang yang besar. Kemudian anak kecil itu memaafkan. Ini baik, sangat baik. Tapi nilai maafnya berbeda ketika anak besar dipukul oleh anak kecil. Ngerti-ngerti cah cilik ngantem. Cah gede ini orang bales. Apa-apa lah, tak maafkan. Padahal ini yang besar mampu untuk membalas, jelas. Makanya dikatakan di sini, yu'tadu biqimatil afwi 'indal qudrah 'alal intisar. Nilai maaf itu akan semakin tinggi, akan semakin diperhitungkan apabila dilakukan ketika memiliki kemampuan untuk membalas. Dari mana itu diambil? Dari kata-kata ini, man kadzama ghaidzan. Barang siapa yang bisa menelan kemarahan, padahal dia mampu, qadirun ala an yunfidahu, dia mampu untuk melampiaskannya. Dari hadis ini. Jadi dia telan itu kemarahannya, dia maafkan orang yang mendoliminya, dalam kondisi dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya, mampu untuk membalas sakit hatinya, dia maafkan. Nilainya luar biasa besarnya. Luar biasa besarnya. Ibaratnya pak lurah dilarani karo wargane. Kan biasanya orang yang punya kuasa itu kalau disakiti akan berusaha untuk membalas. Kalau warga disakiti karo pak lurah, bagus. Tapi nilai maafnya itu tidak sebesar ketika orang yang kuat memaafkan orang yang lemah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, para anbiya sering disakiti oleh umatnya. Akan tetapi mereka memaafkannya. Nilainya sangat besar. Nah, nilainya sangat sangat besar. Jadi demikian, seorang suami disakiti istrinya, ya. Dunga ya wis. Kelingan widodari, widodari. Napa sih bapake ora sida? Widodari simboke, widodari. Masyaallah. Ya. Ada seorang anak berbuat kurang pas di hadapan bapaknya, menyakiti hati bapaknya, hampir saja tiba-tiba berhenti. Subhanallah, bidadari, bidadari insyaallah. Panggilan khusus dari Allah, panggilan khusus dari Allah. Jadi ini caranya, ya. Kadang seorang guru dibuat mangkel jengkel karo murite. Ya, wis kesel-kesel ngajar malah napa? Ngantuk. Ya. Akhirnya apa? Sabar, sabar. Panggilan khusus insyaallah. Jadi nilai maaf itu akan semakin tinggi tatkala seorang itu memaafkan padahal dia mampu untuk membalas sebuah kejahatan yang ditimpakan kepadanya. Niki faedah yang nomor 2 dan dengan itu kita akhiri hadis ke-47. Hadis ke-48 masih berkaitan dengan marah. Berkata Al-Imam An-Nawawi dalam hadis ke-48, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna rajulan, bahwa ada seseorang, qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ausini, tolong nasihati diriku, beri wasiat diriku, yakni tolong nasihati aku. Qal, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallama, la taghdab, jangan kau marah. Faraddada miraran. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengulang-ulang nasihat tersebut. La taghdab. La taghdab. La taghdab. Jangan marah. Aja nesu. Aja nesu. Ya, diulang-ulang. Qal la taghdab. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dari hadis ini bisa diambil beberapa faedah. Tapi sebelumnya akan saya ulangi atau saya sampaikan lagi, saya ingatkan faedah dari atau makna dari hadis ini sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama bahwa arti dari la taghdab, jangan marah, itu ada dua. Yang pertama apa? Jangan kau dekati sebab-sebab yang bisa menjadikan kau marah. Jadi sekira-kira marahi nesu, jangan kita apa? Jangan kita terjun ke dalamnya. Sudah tahu kalau ikut olahraga jenis tertentu dia pasti terpancing emosi. Angger dadi supporter olahraga jenis tertentu mesti dadi nesu, rasa melu. Ya. Kalau melihat tontonan tertentu mesti gelute. Enggak usah sudah. Termasuk kita juga sebagai yang memiliki anak, memiliki istri, maka jauhkan keluarga kita dari perkara-perkara yang menyebabkan mereka marah. Kita jauhkan mereka. Rasah melu acara kailah, engko anu pada nesu kan rasah melu. Ya. Kita juga yang menjadi pemimpin mungkin. Ada yang mungkin jadi pemimpin di sini. Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, perkara-perkara yang atau Pak Bupati atau Pak Camate atau Gubernurnya dan seterusnya. Setiap perkara yang nanti memancing kemarahan warganya, maka sudah. Acara-acara yang memancing kemarahan warganya dipinggirkan. Biasanya karena tontonan malah jadi gelut. Ya, terutama cah nom-noman. Ya, ini dijauhkan. Jauhkan perkara-perkara yang menyebabkan kemarahan. Demikian juga makna yang kedua adalah jangan la taghdab, jangan marah itu artinya adalah jangan kau lampiaskan kemarahanmu apabila muncul. Apabila muncul, jangan kau lampiaskan kemarahanmu. Tahan lisan kamu, tahan tangan kamu, tahan kaki kamu, jangan marah. Ini makna dari kata la taghdab. Faedah dari hadis ini yang pertama, bahwa seorang yang dimintai nasihat, hendaklah memberi nasihat. Seorang yang dimintai nasihat, hendaklah memberi apa? Nasihat. Dan bahkan memberi nasihat kepada orang yang memintanya, itu termasuk hak seorang muslim yang harus ditunaikan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Di antara hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya, idza stansahaka fansah lahu. Apabila muslim, seorang muslim meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Jadi jangan lo nyongkon nasihati apalah. Bagus kan nang sungguhnya lebay. Enggak. Kalau ada seorang teman, bawa aku tolong dinasehati. Nasehati. Mumpung dia membuka hati. Masya Allah itu. Belum tentu seseorang itu mau dinasehati oleh orang lain. Tapi ini dia datang kepada kita. Minta nasehat. Berarti entah itu nasihatnya secara umum atau nasihatnya secara khusus, terserah. Mungkin suatu saat dia pernah lihat orang yang datang kepada dia, atau kita pernah melihat orang yang datang kepada kita melakukan sebuah kesalahan yang tidak diketahui oleh orang lain kecuali kita. Dia kemudian tiba-tiba apa? Minta nasihat. Nah, ini kesempatan. Karena sebagian orang itu terkadang lebih senang ngerasani kancane sing gawe salah ketimbang menasehati. Kalau lihat temannya berbuat salah, itu bukannya dinasehati, tapi malah apa? Dipangan dagingnya. Memakan daging saudaranya yang sudah menjadi apa? Bangkai. Alias napa? Ngerasani. Terkadang sebagian orang lebih senang seperti itu. Nah, ini dia sekarang datang kepada kita. Membuka hatinya. Ini luar biasa. Ya, entah nanti nasihatnya diterima ataukah tidak. Sebagaimana datang sahabat ini pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihati sesuai dengan kondisi orang yang bertanya. Sebagaimana pernah juga datang kepada Abdullah ibn Abbas seseorang. Nah, ini seorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dinasihati la taghdab. Beliau sallallahu alaihi wasallam menasihati sesuai kondisi orang tersebut. Suatu saat datang pula seorang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Bukan minta nasihat tapi bertanya. Termasuk orang yang bertanya, ini pun kesempatan untuk menasehati. Karena berarti orang yang bertanya itu ada sisi kepercayaan kepada orang yang ditanya. Walaupun mungkin tidak percaya 100%, tapi ada sisi kepercayaannya. Datang pada Ibnu Abbas di depan para murid-muridnya Ibnu Abbas. Orang itu berkata, wahai Ibnu Abbas, halil qatil taubah, apakah orang yang membunuh itu akan diterima taubatnya oleh Allah kalau dia membunuh? Kalau kita jawabannya bagaimana? Orang yang pembunuh kalau bertaubat diterima enggak taubatnya? Diterima ya. Berarti kita jawab, ya insya Allah diterima. Gitu ya. Ibnu Abbas tidak. Ibnu Abbas menjawab sesuai kondisi orang ini. Dia katakan, la, seorang pembunuh tidak akan diterima taubatnya. Kemudian orang itu ngeloyor pergi. Para murid-muridnya heran. Para muridnya Ibnu Abbas heran. Loh, biasanya Ibnu Abbas leng ngajari kan angger sing jenenge apa? Dosa besar, tobat kan mesti diterima. Ini kok, wah Ibnu Abbas, kenapa kau mengatakan seperti ini kepada dia? Bukankah orang yang membunuh apabila bertaubat akan diterima taubatnya? Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya aku tadi pandang mata dia. Matanya adalah mata yang ingin membunuh. Jadi mungkin letakon karena apa? Murepate kepripun nggih mata sing gedem-gedem gitu loh. Jadi dia itu ternyata seorang pemuda yang siap-siap akan membunuh kalau dapat informasi bahwa pembunuh itu bisa taubat. Maka oleh Ibnu Abbas dicermati matanya, motone kok getem-getem ini. Maka Ibnu Abbas mengatakan, oh tidak ada taubat. Makanya ketika ditanya oleh sahabatnya Ibnu Abbas, kenapa engkau berfatwa seperti itu wahai Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, aku pandang matanya. Dia adalah mata seorang yang ingin membunuh. Kalau saya katakan bahwa pembunuh itu akan diterima taubatnya oleh Allah, niscaya dia akan pergi dan membunuh. Maka saya katakan tidak ada taubat. Jadi ternyata kini terkadang memberi nasihat sesuai dengan kondisi orang. Maka hati-hati. Apa kelihatan Ustaz? Keinginan-keinginan seperti itu. Wallahu ta'ala alam, mereka para ulama memiliki firasat. Para ulama memiliki firasat yang terkadang tidak kita miliki. Ibnu Abbas tahu orang ini akan membunuh, makanya dia berkata seperti itu. Utsman bin Affan pernah juga mengatakan, "Inni ra'aitu fi ba'di a'yunikum athar al-ma'asi." Saya, awkamakola, Utsman bin Affan. Saya perhatikan pada mata sebagian kalian itu ada bekas-bekas maksiat. Jal, nek awake dewek adep-adepan karo Utsman, niku kinten-kinten pripun niku? Ayo, kono meng ngapal iki. Ki sing ki yang ngene ngapal. Ndingkluk bae. Mulane terkadang kita itu kalau berhadapan dengan ulama itu tidak bisa menatap terlalu lama. Enggak kuat dingkluk. Begitulah para sahabat ketika berhadapan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu tidak kuat untuk menatap terlalu lama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada seorang sahabat berkata, kalau seandainya aku diperintahkan untuk menggambarkan wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mampu. Jadi begitu lihat langsung apa? Dengkluk. Masya Allah. Kita dengan guru-guru kita, dengan masyayikh pun begitu. Kalau sudah berhadapan, dengkluk. Ya, kalau kita sekarang dengkluk sih macam-macam. Dengkluk wedi ditakoni. Ya. Jadi pertanyaannya, begitu ada pertanyaan langsung dengkluk. Subhanallah. Itu sebagian ulama atau para ulama terkadang memiliki firasat. Bahkan dikatakan oleh Utsman bin Affan, tidaklah seorang hamba menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya kecuali Allah akan tampakkan sesuatu itu di wajahnya. Tidaklah seorang hamba menyembunyikan sesuatu dalam hatinya kecuali Allah akan munculkan dalam perkataannya dan dalam raut mukanya. Makanya nuwun sewu, angger ana wong kadang nyemplong. Nyemplong niku napa? Asal metu ngomong nyemplong. Angger nyemplonge elek, berarti isi atine ya kaya kuwi. Nyemplonge napa? Nyemplong niku napa sih? Nyemplong. Nyelutuk. Nah. Nyelutuk. Kalau ada orang nyelutuk kemudian dengan kata-kata yang jelek, maka ketahuilah bahwasanya isi hatinya yaitu. Dalam pepatah dikatakan, kullu ina'in bima fihi yandahu. Karena setiap bejana, ceret, teko, gelas, itu pasti akan mengeluarkan apa yang terkandung di dalamnya. Angger diisi teh, yang metune dijokakan metune teh. Diisi kopi ya dijok metune apa? Kopi, teniku. Jadi tidak mungkin ceret kopi dijok metu banyu putih. Ya, jadi subhanallah. Utsman sampai mengatakan demikian. Ma asarra abdun sarirotan fi qalbi illa abdahullah ala lisanihi wa ala lafatati wajhihi. Kama qala radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi tidaklah seorang itu menyembunyikan sesuatu di dalam lubuk hatinya kecuali Allah akan munculkan lewat lisannya. Lisan itu juru bicaranya hati. Dan dia akan menampakkan apa? Wajahnya. Makanya tidak heran ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para sahabat. Tentang para sahabat. Dalam satu ayat disebutkan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di dalam wajah-wajah mereka tampak tanda-tanda sujud. Yani sujud di sini adalah sholat. Sholat itu adalah sebuah ibadah yang sangat agung. Perbuatan teragung di dalam sholat, sujud. Artinya dulu para sahabat itu rajin beribadah. Entah sholat, entah puasa, entah baca Quran, entah sedekah, entah zikir, entah jihad, entah yang lainnya. Banyak mereka itu ibadahnya. Sehingga bekas ibadahnya itu muncul di wajahnya. Jadi nuhun sewu, yang disebut dengan bekas sujud itu bukan yang mungkin dipahami oleh sebagian orang tanda hitam di keningnya. Bukan itu. Tapi di wajahnya itu tampak. Iki wong ketane sering wudu apa ya? Apa sering sholat apa ya? Apa sering sedekah apa ya? Di wajahnya itu tampak. Allah tampakkan. Makanya subhanallah. Ketika para sahabat itu dulu mengikuti peperangan jihad dalam penaklukan-penaklukan negara-negara Eropa, begitu mereka masuk ke negara Eropa, orang-orang Nasrani langsung berkata, wallahi katanya, demi Allah. Mereka bersumpah. Sesungguhnya baru melihat wajahnya tok. Jadi begitu melihat sahabat datang, itu langsung bisa nyimpulkan. Coba bayangkan. Makanya saya sering kadang, ini sahabat kayaknya hidup di masa atau di sebuah zaman yang sangat berbeda dengan zaman kita. Di sebuah dunia yang beda dengan dunia yang kita. Sampai mungkin wallahu ta'ala a'lam. Kalaupun sekarang ini sahabat ada yang hadir di sini, kita bisa bedakan. Kenapa orang-orang Nasrani di Syam dulu ketika di negara-negara Eropa, ketika sahabat datang langsung mengatakan wallahi haulai khairun minal hawariyina. Mereka itu baru melihat jauh lebih baik dibandingkan hawariyinnya Nabi Isa sesuai dengan yang kami dapatkan dalam kabar. Jadi baru lihat apa? Wajahnya. Makanya kembali ya. Ketika seorang datang meminta nasihat kepada kita, maka hendaklah kita berikan nasihat dan kita dalam menasihati kita lihat mana yang lebih tepat untuk kita nasihatkan kepada dia. Karena itu kesempatan yang luar biasa, dia sudah membuka hatinya. Yang seandainya mungkin kita datang kepadanya sengaja memberi dia nasihat, belum tentu dia menerima. Tapi dia sekarang sudah datang kepada kita meminta nasihat. Maka kita pilihkan nasihat yang paling tepat. Kemudian faedah selanjutnya. Fi takriri nasiha manfa'ah lil mansuh. Mengulang-ulang nasihat itu sangat bermanfaat bagi orang yang dinasehati. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara kebiasaan beliau sering mengulang-ulang perkataan. Dan itu sangat bermanfaat. Semakin apa? Tertanam di dalam jiwa kita. Ya di antaranya adalah wasiat untuk bertakwa. Itu sering beliau ulang-ulang dalam khutbah-khutbah beliau. Nasihat untuk bertakwa, nasihat untuk menjauhi dosa-dosa besar, dan seterusnya. Demikian juga Jibril alaihi salatu wassalam datang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengulang-ulang wasiat kepada tetangga. untuk berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Sampai Nabi SAW menyangka bahwasanya seorang tetangga itu akan mewarisi tetangganya. Karena saking diwanti-wanti oleh malaikat Jibril. Oh, ternyata bukan Nabi SAW saja yang sering ulang-ulang. Malaikat Jibril pun sering ulang-ulang. Maka kita pun kalau perlu mengulang, diulang. Pengajian di bulan baleni, ketbian bahas ikhlas. Minggu iki ikhlas maning, minggu ngarep ikhlas maning. Ceramah pendek ikhlas, manfaat insyaallah. Karena nasihat untuk ikhlas itu senantiasa kita butuhkan. Walaupun cukup apa? Hanya dengan kata-kata yang pendek. Minggu ini tentang berpegang kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Besok nderek dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Besok lagi dan seterusnya. Di bulan baleni. Itulah. Fa inna dzikratan faul mukminin. Peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, maka tidak masalah mengulang-ulang. Dikatakan di sini li'anna fil i'adati ifadah. Ngulang itu memberikan faedah. Kemudian faedah yang selanjutnya, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa atau dari hadis ini ya, perintah la taghdab. Oleh sebab itu di sini disebutkan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali beberapa perkara yang sekiranya bisa menahan kita atau membantu kita untuk menjauhkan diri dari kemarahan atau menahan diri kita dari kemarahan. Yang pertama adalah diam. Jadi kalau sudah marah itu hendaklah kita diam. Karena dengan diam membatasi area kemarahan kita. Itu yang pertama. Ya, dikatakan di sini dalam riwayat idza ghadiba ahadukum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila seorang dari kalian marah, hendaklah diam. Jadi diam. Jangan kemudian berjalan ke sana kemari, jangan kemudian berdiri, diam. Karena dengan diam itu akan menjadi terbatas gerakannya dan kata-katanya. Yang kedua, di antara perkara yang diperintahkan atau diajarkan untuk supaya kita tidak marah adalah duduk ataupun berbaring. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji." Kalau seorang di antara kita marah dan dalam posisi berdiri, maka hendaklah apa? Duduk. Kalau sudah hilang marahnya, alhamdulillah. Kalau belum juga hilang, tiduran. Ya, berbaring. Seperti yang kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, Pak Guru kok ngerti-ngerti ngeledak nengarep murid-muridnya. Ya, ternyata lagi apa? Menahan marah. Nah. Oh, lagi apa? Lagi dialog sama istrinya, lagi nesu-nesuan, ngerti bojone apa? Dlongsor. Bapake. Ya. Ternyata bapaknya lagi menahan apa? Menahan marah. Nah. Demikian juga dengan isti'adzah. Yang ketiga adalah dengan isti'adzah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di sini disebutkan sedikit faedah insyaallah taala akan kita bacakan pada kesempatan yang akan datang, kisah tentang bagaimana percakapan Umar bin Abdul Aziz dengan putra beliau ya, tentang masalah menahan kemarahan. Insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi, kaum muslimin dimanapun Anda berada. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.